يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. Menjadi mahram karena persusuan seperti yang menjadi mahram karena keturunan. Demikian pula lafaz yang kedua, hadis Aisyah, inna radha'a tuharrim, sesungguhnya persusuan itu akan mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran. Sehingga sudah dibahas barakallahu fikum bahwasanya kalau seorang memiliki walad, memiliki anak, maka anak ini tentunya mahram kepada ibunya sendiri, kepada bapaknya, kepada pamannya, kepada bibinya. Iya Pak ya. Baik. Kalau anaknya lebih dari satu, walad, walad, walad, ibu ini punya tiga anak, juga jadi mahram kepada saudaranya, kakaknya, atau adiknya. Sahih? Juga menjadi mahram kepada anak ini, anaknya, kakaknya, atau anaknya, adiknya. Nah, ini saya luruskan kembali yang kemarin supaya jangan terkaburkan dengan kesalahan yang kemarin. Ini yang disebut dengan keponakan. Anaknya siapa? Anaknya kakaknya atau anaknya adiknya, bukan anaknya paman. Kalau anaknya paman misan itu tidak mahram. Baik. Ini karena kelahiran, wiladah. Karena wiladah, kelahiran. Demikian pula dengan dua lafaz hadis tadi, yahrum minar radha ma yahrum minan nasab, akan menjadi mahram karena persusuan, karena radha'ah seperti mahram karena nasab. Atau lafaz yang kedua, inar radha'ah tuharrim ma yahrum minal wiladah, sesungguhnya persusuan itu akan menjadikan mahram seperti mahram karena nasab. Maka di sini kita tulis lagi walad radha'. Walad radha'. Anak susuan. Sesungguhnya dia anak orang lain. Saya sebutkan saja di sini bapak dan ibunya. Ini ab, ini om. Dia dilahirkan oleh ibu ini dari bapak ini. Tetapi disusukan oleh ibu ini. Hah, begitu. Sekarang saya tanya, anak yang disusukan oleh ibu ini, kemana mahramnya? Nah, itu diterapkan hadis tadi. Bahwa menjadi mahram karena persusuan, persis seperti menjadi mahram karena kelahiran. Anak ini dengan anak ini ke atas sama. Kepada ibunya, ibu susu. Kepada bapaknya, bapak susu. Kepada pamannya, paman susu. Kepada bibinya, bibi susu. Kepada kakaknya, kakak susu. Pada adiknya, adik susuan, dan seterusnya. Juga kepada anak-anak mereka adalah ponakan susu. Selesai? Ini sudah sangat jelas. Tetapi tidak sebaliknya. Maksudnya tidak sebaliknya, ibu ini yang menyusui menjadi mahram kepada anak ini saja. Ke bawah. Anak ini saja ke bawah. Anaknya anak ini cucu susuan. Anaknya cucunya cucunya terus ke bawah. Baik. Kesininya enggak. Ke bapaknya ini enggak. Ke sana enggak. Ibu ini. Barakallahu fiikum. Mafhum? Baik. Kita lanjutkan. Ma yustafadu min al-hadis, sudah kita baca. Al-hadis at-tasi' wal 20 ba'da 300. Hadis yang ke-329. Wa anha qalat inna aflah akha Abil Qu'ais ista'zana 'alayya بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ف fa inna akhab abil quais laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atu abil quais wa dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa qultu ya rasulullah inna ar-rajula laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Aflah adalah saudaranya Abul Quais. Aflah adalah saudaranya Abul Quais. Dia minta izin untuk bertemu aku. Ba'dama unzilal hijab, setelah diturunkan ayat hijab. Fakultu, maka aku berkata, la adzan, wallahi, demi Allah, aku enggak izinkan. Hatta astadzinan nabi, hingga aku minta izin pada Nabi SAW. Mengapa dia tidak mau bertemu? Inna akha Abul Quais, sesungguhnya saudaranya Abul Quais, laisa huwa arda'ani, bukan dia yang menyusui aku. Walakin arda'atni, tetapi yang menyusui aku adalah istri dari Abul Quais atau Abul Quais. Fadakhala alayya Rasulullah sallam, tiba-tiba masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, maka katakan ya Rasulullah, innar rajul, sesungguhnya orang ini, laisa huwa arda'ani, dia bukan yang menyusui aku. Walakin arda'atni imra'atuh, tetapi yang menyusui aku adalah istrinya. Faqala i'zani lahu, Nabi berkata, izinkan dia bertemu. Fa innahu ammuki, karena dia adalah pamanmu. Taribat yaminuk, taribat yaminuk, ungkapan yang maknanya celaka engkau. Maksudnya taribat yaminuk, teguran. Biasanya akan disebutkan oleh para ulama di dalam mensyarah atau menafsirkan kalimat seperti ini, la yuradu bihi ma'nahu, tidak dimaksud benar-benar semoga celaka, tidak, tapi untuk menunjukkan teguran. Taribat yaminuk, seperti hadis tentang memilih istri, ada yang memilihnya karena kayanya, ada memilihnya karena cantiknya, ada yang memilihnya karena keturunannya. Fadfar bidzatid din, taribat yadak, ambillah yang bagus agamanya, kalau enggak celaka kamu. Ini juga sama, biasanya la yuridu ma'na, yang dimaksud bukan maknanya dan bukan diinginkan maknanya, tetapi hanya menegaskan dan menegur. Hendaklah kalau mencari, cari yang bagus agamanya. Taib di sini, barakallahu fikum, sama menegur Aisyah, izinkanlah dia itu pamanmu sepersusuan. Tergambar enggak apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Aflah, satu orang bersaudara dengan Abul Quais. Abul Quais punya istri, zaujah. Ibu ini, istri ini menyusui Aisyah. Menyusui Aisyah. Berarti Aisyah jadi mahram kepada siapa? Yang menyusuinya zaujat Abul Qais, jelas itu ibu susuan. Berarti Abul Qaisnya siapa? Bapak susuan. Berarti Aflah siapa? Paman susuan. Tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha mengira yang menjadi mahram karena persusuan hanya bapak dan ibu susuannya saja. Maka dia menyatakan, bukan ini yang menyusui aku. Yang menyusui aku adalah imra'atu Abul Quais. Yang menyusui aku adalah istrinya Abul Quais. Kenapa Aflah yang jadi mahram ke saya? Maka Nabi berkata, i'danilahu, izinkan dia untuk bertemu kamu. Fa innahu ammuki, karena dia adalah pamanmu, saudara bapak susuanmu adalah paman susuanmu. Taribat yaminuk. Qala Urwah, maka berkata Urwah, fabidzalika kanat Aisyatu taqul. Oleh karena itulah setelah itu Aisyah mendapatkan ilmu dan berkata, harimu minar radha ma yahrum minan nasab. Jadikanlah mahram karena persusuan semua yang jadi mahram karena nasab. Wa fil afdhin, dan dalam lafaz lain, istadzana alayya aflah. Dalam riwayat lain Aisyah berkata, minta izin aflah untuk bertemu aku. Falam adan lahu, dan aku tidak mengizinkan karena mengira bukan mahram. Faqala atahjabina minni wa ana ammuki, apakah engkau berhijab dariku padahal aku adalah pamanmu sendiri? Ini paman susuan. Faqultu kaifa dhalik? Kata Aisyah, bagaimana bisa begitu? Bagaimana engkau bisa menjadi pamanku? Qala ardu'atki imra'atu akhi bila bani akhi, telah menyusukan engkau istri saudaraku. Bila bani akhi, dengan susu saudaraku. Ingat, kalau disebut sahibul laban, itu suami dari ibu susunya. Sahibul laban, pemilik susu. Jadi jangan dikira pemilik susu itu adalah ibunya. Bukan. Ibu ini gak akan punya susu kalau gak dinikahi oleh bapak. Kalau gak dinikahi oleh suaminya, gak akan punya susu. Maka si ibu ini punya susu milik bapaknya. Ah, saya ulangi, milik suaminya. Milik suaminya. Maka ini sahib laban. Sahib laban, pemilik susu. Maka dikatakan, karena engkau disusukan oleh istrinya saudaraku dengan susu milik saudaraku. Supaya tegas, milik saudaraku. Bila bani akhi. Qalat fasa'altu Rasulullah. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala sadaqa aflah. Nabi menjawab, benar aflah. I'dani lahu, izinkan dia. Taribat yaminu, celaka engkau. Taribat ay iftaqarat. Wal arab tad'u ala rajul wala yuridu wuqu'al amr. Ini yang saya katakan tadi. Kadang-kadang orang Arab berkata seperti itu. Tad'u ala rajul, seperti doa jelek. Tetapi la turidu wuqu'al amr, tidak menghendaki terjadinya yang seperti itu. Tidak menghendaki terjadinya apa yang terkandung dalam kata-kata tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Al-gharib, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama, kalimat aflah dengan difathahkan pada hamzah, setelahnya fa sukun, kemudian lam, tsumma ja'a muhmalah ghairu munawwan, dan dia datang dalam keadaan tidak bertanwin, dan la yansarif. Mengapa la yansarif? Naam. Kalimat-kalimat yang ghairu munsharif biasanya karena dua illah dari sembilan illah. Kecuali sighah muntahal jumu', dia walaupun satu illah tapi menduduki seperti dua illah. Kalau yang lainnya harus dua. Di sini apa dua illahnya? Pertama, nama seseorang, berarti alamiyah. Yang kedua, waznal fi'il. Wazannya wazan fi'il. Aflah, seperti af'al, yuf'ilu. Sehingga dia mamnu' min as-sarf. Abu Qais, qafnya didhammahkan bi qafin madhmumah. Kemudian ain muhmalah, maksudnya bukan ghain, bukan yang ada titiknya. Muhmalah maknanya tanpa titik. Fa ya umusanna tahtiyah. Kemudian ya, huruf ya ini biasa dijuluki dengan musanna tahtiyah, dua titik di bawah. Fasin muhmalah, kemudian sin muhmalah. Kalimat muhmalah membedakan dengan shin. Shin ada titiknya tiga. Sedangkan muhmalah maknanya tanpa titik. Berarti dibaca Al-Qu'ais. Al-Qu'ais. Inda Daruqutni disebutkan dalam riwayat Daruqutni, ismuhu an-nasmahu namanya adalah Wa'il Ibni Aflah Al-Ash'ari. Wa'il Ibni Aflah Al-Ash'ari. Hanya kunyahnya lebih terkenal, yaitu Abul Qu'ais. Azan dengan mad di huruf alif bil mad, yakni diizinkan atau mengizinkan. Ba'dama unzilal hijab, disebutkan tadi oleh Aisyah, dia ingin bertemu aku setelah turunnya hijab. Artinya sebelum turun ayat hijab, biasa bertemu dengan orang-orang tadi yang bukan mahram, karena belum tahu hukumnya. Setelah turun hukumnya, tidak boleh bertemu dengan orang yang bukan mahram, harus berhijab. Maka saat itu Aisyah berhati-hati. Ketika datang Aflah, dikira dia juga bukan mahram. Oleh karena itu disebutkan ba'dama unzilal hijab, setelah diturunkan ayat hijab. Yang mana ayat hijab? Qala kanatin nisa fi sadril Islam yusfirna ba'da aqabil jahiliyah. Wanita-wanita di awal Islam, sadril Islam di awal Islam, yusfirna ba'da aqab al jahiliyah, mereka tidak berhijab. Yusfirna dari kata sufur, lawannya hijab sufur. Seperti judul buku yang ditulis dari ucapan Syekh bin Baz, judulnya Al Hijab was Sufur. Artinya hijab dan sufur, sufur itu lawannya hijab. Yusfirna ba'na aqabil jahiliyah, mereka masih belum berhijab setelah baru meninggalkan jahiliyah. Fa'anzallahu ta'ala ayat al-hijab, kemudian Allah turunkan ayat hijab. Apa bunyinya ayat hijab? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan pula kepada anak-anak perempuanmu, dan katakan pula kepada nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita kaum muslimin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Hendaklah menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Imma hijab dari tanah dan batu bata, yaitu rumahnya, sehingga orang yang bukan mahram di luar, dia di dalam hanya terhalang dengan pintu. Assalamualaikum, ada si fulan? Enggak ada. Dari balik hijab. Seperti ayat lain, wa in sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau mereka meminta sesuatu atau bertanya sesuatu kepada kalian wahai para wanita, maka tanyakanlah dari balik hijab. Dari balik tembok, dari balik pintu, dari balik tirai, atau hijab yang dipakaikan ke tubuhnya ketika dia akan keluar rumah. Itu juga disebut jilbab dan disebut juga dengan hijab. Maka ayat ini dijuluki apa? Ayatul hijab. Sanata khamsin fahtajabat anir rijal. Turun ayat ini adalah tahun kelima hijriyah. Maka berhijablah mereka para wanita. Wal jilbab huwal multahifah mithlil aba'ah. Jilbab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kain yang mengerudungi atau mengerodongi atau menutupi seorang wanita secara keseluruhan. Walaupun tidak berbentuk, disebut jilbab. Jadi hanya selembar, kemudian ditutupkan seluruh tubuhnya sambil mengintip jalan supaya tahu kemana arah dia berjalan. Itu yang terjadi di masa-masa para sahabat atau sahabiyat. Sehingga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, hanya terlihat satu mata kirinya, mata yang, atau dengan bahasa satu mata saja, atau secara umum kecuali matanya saja. Barakallahu fikum. Itu pun dengan diiringi larangan tidak boleh memakai kohol. Sudah lewat hadisnya bersama kita. Sahih? Tidak memboleh pakai kohol. Bahkan wanita yang berkata, ya Rasulullah, mataku sakit. Bolehkah pakai celak? Tidak boleh. Padahal sakit. Tidak boleh kalau engkau keluar rumah. Kalau engkau dalam keadaan sedang ihdad. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Taribat yaminuk. Yakni lasakat biturab minal faqr. Yakni engkau tanah, apa tangannya terkena atau nempel ke tanah, maknanya fakir, tidak punya apa-apa. Bangkrut, rugi. Ini doa kejelekan yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Tetapi la turidul maqsudu minhu, tetapi tidak diinginkan maknanya. Bukan semoga bangkrut kamu. Bukan diniatkan maknanya sama sekali. Hanya sebatas teguran dan penegasan. Dan kalimat-kalimat seperti ini ada dalam bahasa Arab, bukan hanya ini. Ada kalimat-kalimat lain. Ya. Seperti kalimat, apa saja? Kalimat wail. Wailakum. Celaka kalian. Itu juga sama. Bukan doa mudah-mudahan kamu masuk neraka, wail. Tidak. Apalagi waihat celaka engkau, itu juga sama. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant ashakurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.